Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah yang memberikan segala-segala kenikmatan, khususnya nikmat ilmu dan iman. Nikmat yang dijelaskan para ulama, nikmat yang paling berharga setelah nikmat kenabian dan kerasulan. Tidak ada nikmat yang lebih mewah dari atau setelah nikmat kenabian, kecuali nikmat ilmu. Karena ilmu itu sendiri adalah peninggalan dan warisan dari para nabi dan rasul. Innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi itu tidak mewariskan harta dunia. Wa inna warathul ilma. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mendapatkan ilmu, dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Warisan yang sangat banyak. Maka kalau sebagian ahli dunia rela jegal-jegalan, bahkan membunuh saudaranya sendiri, membunuh keluarganya sendiri demi warisan, sampai segitu effort orang, tentu saya gak semua, tapi sebagian orang, untuk mendapatkan bagian atau untuk mendapatkan warisan, dia tega membunuh kakaknya, dia tega bunuh ibunya, dia tega bunuh bapaknya, biar dia, bapaknya gak mengasih dia, dibunuh biar dia dapat warisan pada saat itu juga. Dia rela sampai begitu. Lalu mengapa tidak ada perjuangan untuk mendapatkan ilmu? Kenapa gak ada perjuangan untuk mendapatkan warisan para nabi dan rasul? Semurah itukah di hati kita warisan para nabi dan rasul? Gak ada perjuangan, gak ada semangat. Kalaupun ada, hanya beberapa persen saja. Padahal demi warisan orang tua atau pemberian orang tua, kita rela habis-habisan. Ini warisan nabi dan rasul. Dan ini yang dipuji oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mendapatkannya, dia telah mendapatkan bagian sangat banyak. Adapun harta dunia, nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak lebih kecil daripada salah satu sayap nyamuk. "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha ma saqat kafirun syurbata ma." Nabi SAW bersabda, apabila dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Ketika baik yang beriman maupun yang tidak beriman mendapatkan dunia, maka itu menunjukkan bahwa dunia tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang perlu kita camkan dan ini yang perlu kita renungkan. Bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mintalah pertolongan kepada Allah. Karena tugas kita bukan hanya belajar dan duduk di kajian, tapi tugas kita mengamalkan. Betapa banyak orang yang sudah hafal, sudah mengetahui, tapi gak ada pengamalan sama sekali. Gak ada pengamalan. Tapi kalau ditanya tahu, kalau ditanya hafal. Dan mungkin itu salah, mungkin salah satunya adalah diri kita sendiri. Kita gak bicarakan orang lain. Kata Imam Malik, "Kuntu ata'allamu li nafsi." Saya belajar untuk diri saya sendiri. Artinya bukan egois, bukan gak mau bagi-bagi, tetapi yang pertama kali harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Kuntu ata'allamu li nafsi. Dan penyebabnya kita kurang minta pertolongan kepada Allah. Kita lupa, kita kurang meminta pertolongan untuk mengamalkan, untuk berjuang. Oleh karena itu, ini yang perlu kita hadirkan di awal kajian kita. Sebagaimana marilah kita menanamkan kembali dan menguatkan terus syahadatain kita, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tugas kita adalah hamba, hamba yang mengabdi kepada Rabbul Alamin, hamba yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan kesyirikan. Jangan sampai ada satu noda syirik di dalam catatan kehidupan kita. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawah level kesyirikan. Ini dengan catatan kita tidak bertobat. Adapun kalau kita bertobat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa apabila seorang itu bertobat. Maka jagalah diri kita dari kesyirikan dan tanamkan bahwa ibadah tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah beliau qudwah, jadikanlah beliau uswah, lalu bersalawatlah dan ucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, masih di akhir bab mubadarah atau bersegera, karena kita butuh contoh hadirin, kita butuh gitu contoh, kita butuh keteladanan. Maka sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan salah satu potret nyata bagaimana para sahabat menyegerakan ilmu dan amal, bagaimana para sahabat menyegerakan amal soleh dan totalitas dalam musabaqah, berlomba dan berkompetisi. Maka ini pun menu kita pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin Allah muliakan, dari Al-Qamah sebagaimana dibawakan Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyah, ada seseorang datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan saat orang ini datang, orang ini berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang ini ketika di hadapan Umar, dia berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud yang membuat Umar marah. Hadirin Allah muliakan, dan jadi sempat membuat Umar marah. Sampai Umar mengatakan, "Wasa'uhadditsuka an Abdillah." Jadi Umar sama mengatakan, "Saya akan bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud kepada engkau." Lalu beliau, Umar bin Khattab, mulai bercerita, "Inna samarna lailatan fi baitin inda Abi Bakar." Saya pernah begadang di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Begadang bukan ngasal ya, ini berbicara tentang umat, merapatkan sesuatu yang maslahat, memikirkan kemaslahatan masyarakat di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan berkaitan dengan kebutuhan Nabi SAW atau misi yang sedang dijalankan Nabi SAW, fi ba'di ma yakunu min hajati Nabi SAW. Jadi diantaranya adalah urusan-urusan Nabi kita SAW. Jadi dirapatkan sama Abu Bakar dan Umar. Thumma kharajna wa Rasulullah SAW yamshi baini wa bain Abi Bakar. Maka setelah selesai meeting di rumah Umar, Abu Bakar As-Siddiq, maka kami keluar dan Rasulullah SAW berjalan di tengah-tengah kami. Jadi Nabi SAW di tengah dan diapit oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi SAW berjalan dan diapit oleh Abu Bakar dan Umar. Lihat, tiga sosok ini seringkali bersama-sama, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Falamma intahaina ila masjid. Kami berjalan dan terus berjalan sampai kami tiba di masjid. Idza rajulun yaqra. Dan ketika kami sampai di masjid, ada seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u ilaihi. Lalu Nabi SAW pun berdiri menyimak bacaan beliau, menyimak bacaan orang itu. Lalu Umar berkata kepada Nabi, "Faghamazani biyadi." Lalu Nabi kasih apa? Kasih kode dengan tangannya, diam-diam gitu loh. Uskut, jangan bicara. Jadi Umar bertanya, terus Nabi kata gitu loh, pokoknya beliau tak tangan-tangan, diam-diam. uskut. Jadi kasih tanda atau kasih sign dengan tangan Nabi SAW dan minta Umar tuh diam, diam. Qala faqara'a wa raka'a wa sajada wa jalasa yad'u wa istaghfir. Maka orang ini nih terus membaca di dalam salatnya. Jadi orang ini sedang salat, dia baca. Di waktu malam. Wa raka'a, lalu orang ini ruku, habis itu sujud, lalu duduk. Lalu orang ini berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca dalam sholatnya, lalu disimak tuh sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada Umar, ada Abu Bakar. Lalu ruku, sujud, jalas, duduk. Lalu orang ini berdoa setelah itu, lalu beristighfar. Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saltu toh, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan permintaanmu. Tsumma qala man sarrahu an yaqra al-Qur'an rabban kama anzala atau kama unzil falyaqra qira'ata ibni Ummi Abdi. Lalu Nabi SAW bersabda, berkata, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan lancar, dengan mengalir sesuai dengan cara membaca saat Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibn Ummi Abdi. Ibn Ummi Abdi. Jadi Nabi mengatakan setelah itu, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan, lancar sesuai dengan yang diturunkan, bacanya persis seperti yang diturunkan ketika Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah sesuai dengan bacaan Ibnu atau Ibni Ummi Abdin. Ibni Ummi Abdin. Fa'arimtu ana wa sahibi. Pada saat Nabi SAW menyampaikan hal di atas, aku jadi tahu dan sahabatku tahu. Siapa sahabat Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Jadi mereka bertiga nih. Jadi aku dan Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud Ibnu Ummi Abdi adalah Abdullah, annahu Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah bin Mas'ud. Jadi barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan lancar, mengalir indah sesuai dengan saat Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ini luar biasa jemaah. Sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud. Udah selesai. Falamma asbahtu. Lalu Umar melanjutkan. Ini kan kejadiannya malam ya. Malam. Nabi memuji Abdullah bin Mas'ud, bayangkan. Bacanya luar biasa. Dan kita Abdullah bin Mas'ud salah satu pakar Quran. Dan cukuplah pujian ini menunjukkan bagaimana luar biasanya Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan lancar, dengan maksimal, sebagaimana pada saat Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah sesuai dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika waktu pagi, godautu ilaihi liubashirah. Lihat para sahabat jemaah. Malamnya Umar mendapatkan info dari Nabi SAW tentang kelebihan Abdullah bin Mas'ud, tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Dan kita tahu mereka sahabat kan. Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat Nabi SAW. Dengar nih, sahabatnya dipuji sama Nabi SAW. Sahabatnya Umar atau Abdullah bin Mas'ud dipuji oleh Nabi SAW. Paginya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, godautu ilaih, aku langsung pergi ke rumahnya atau tempatnya Abdullah bin Mas'ud, liubashirah, untuk memberitahukan beliau kabar gembira ini. Umar tuh mau cerita ke Abdullah bin Mas'ud, tahu gak tadi malam tuh Nabi SAW puji engkau loh, kasih kabar gembira. Kalau kita ditutup-tutupin, ilaman rahimahum, gak semua tentu saja. Bukan kita, artinya sebagian orang kalau zaman Masya Allah, Insya Allah punya hati yang baik. Tapi ini poin, bagaimana hati mereka itu gak ada hasad, gak ada dengki. Senang gitu loh. Sahabat dipuji Nabi itu senang. Walaupun yang dipuji bukan Umar pada saat itu. Ini Abdullah bin Mas'ud, senang. Sama ketika hadis hadis Panji Komando kan, yang dikasih bendera siapa? Tuh, lupa lagi. Siapa yang dikasih bendera? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Padahal Umar tuh pengen banget dapat bendera itu. Pengen banget dikasih komando. Karena Nabi mengatakan, saya akan kasih Panji Komando kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Umar, masih ingat apa yang dikata Umar? Saya gak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Hari Khaybar. Tapi yang dikasih siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan biasa aja Umar berkata. Pokoknya seneng-seneng aja. Sebagai hari ini, malam itu yang dipuji bukan beliau, yang dipuji Abdullah bin Mas'ud. Yang dipuji Abdullah bin Mas'ud. Tapi Umar senang tetap. Wah, sahabat saya dipuji nih. Bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, bukan hanya gembira. Paginya, beliau datangin Abdullah bin Mas'ud. Didatangin, bukan dipanggil. Panggil-panggil Abdullah, saya mau bicara. Beliau kan lebih, artinya kedudukannya lebih tinggi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi datangin. Dan tujuannya hanya liubasyirahu, hanya untuk memberikan kabar gembira ini. Tadi malam engkau dipuji oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, menyatakan bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan lancar, dengan mengalir sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah sesuai dengan bacaan engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud. Itu yang ingin Umar bin Khattab sampaikan. Lihat bagaimana para sahabat. Dan bersegera gitu loh. Malamnya dapat info, paginya mau dikasih tahu. Lihat mubadarah. Bersegera. Malamnya dapat info, paginya dikasih tahu. Padahal kan enggak ada urusannya sama Umar. Kecuali kalau Umar punya kepentingan. Kecuali kalau Umar punya, ini bukan kepentingannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang dipuji siapa? Yang semangat siapa? Masya Allah ya. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala. Enggak ada hasad. Nggak ada benci sama orang. Makanya ketika mereka fasabil khairat, itu pure. Bukan kompetisi duniawi gitu loh. Bukan kompetisi. Kayak misalnya Umar dalam riwayat kemarin kan, hari ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Itu bukan karena hasad sama Abu Bakar. Ini hanya pengen jadi nomor satu di hadapan Allah dan Rasulnya, itu aja udah. Nggak ada keinginan. Pengen bagaimana menjegal orang, bagaimana nyikut orang. Seneng kalau orang itu terpleset. Enggak, ini buktinya. Abdullah bin Mas'ud dipuji, Umar tuh senang banget. Dan bukan hanya senang, paginya khusus datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud untuk memberitahukan ini. Alangkah indahnya kalau kita sebagai umat Islam punya mental seperti ini, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Ini buat kita semua. Senang gitu. Ada si A dipuji, si B berhasil, si C alhamdulillah. Walaupun bukan kita yang dapat, walaupun bukan kita yang sukses. Tetapi kafatullah yu'ti ma yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih. Sebagaimana Umar bin Khattab yang dipuji Abdullah bin Mas'ud, yang senang dan gembira Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Seperti di Khaybar yang dikasih Ali bin Abi Thalib, Umar mau all out aja, walaupun beliau pengen banget. Tapi bukan ambisi dunia gitu aja. Datanglah Umar bin Khattab ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Liubasyirahu, aku ingin kasih tahu kabar gembira ini. Hadirin Allah muliakan. Begitu sampai ke rumah Abdullah bin Mas'ud, lalu bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud dan menyampaikan itu. Apa yang terjadi? Faqala. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sabaqaka biha Abu Bakar. Wahai Umar, Abu Bakar udah sampaikan itu ke saya lebih dulu daripada engkau. Masya Allah, Abu Bakar sudah sampaikan itu kepada saya lebih dulu dari engkau. Allahu Akbar. Sabaqaka biha Abu Bakar. Padahal udah pagi-pagi nih. Udah pagi-pagi. Bukan siang. Falamma asbahtu ghadawtu ilaihi liubasyira. Paginya saya itu datang ke, dan datang ke rumahnya. Bukan nunggu nanti ketemu di pasar deh, atau nanti ketemu di masjid saya mau kasih tahu. Oh, nanti gampang. Nanti sore juga nanti ketemu. Pagi-pagi langsung datang, lalu kata belum sabaqaka biha Abu Bakar. Abu Bakar lebih dulu memberitahukan ini daripada engkau ya Umar. Kan yang tahu cuma dua, Umar sama Abu Bakar. Tadi malam. Kejadiannya juga baru tadi malam. Dan udah larut malam, samar kan. Udah larut malam. Subhanallah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini orang nomor satu. Datengin Abdul bin Mas'ud. Kalah lagi Umar bin Khattab. Udah semangat-semangat ini. Saya akan kasih tahu. Semangat. Dan ini walaupun gak ada harta yang keluar, ini kebersihan hati loh jemaah. Susah orang punya sifat kayak begini. Hati bersih. Apalagi kita tahu mereka berupaya benar-benar jadi yang terdepan untuk Allah dan Rasulnya. Ini benar-benar persaingan kelas tinggi. Tapi mereka lakukan itu dengan hati yang bersih. Dengan gak ada hasad, gak ada kepentingan, gak ada pengen tampil, gak ada ingin cari muka secara duniawi, gak ada. Sama kok kabiha Abu Bakar. Ya Umar, Abu Bakar sudah sampaikan ini sebelum engkau. Ya luar biasa, radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi lagi-lagi Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Umar mengatakan, "Wa ma sabaqtuhu ila khairin qad illa sabaqani ilaih." Tidak ada satupun kesempatan di mana aku berupaya mengalahkan beliau, tapi justru hasil akhirnya beliau kalahkan saya. Dan diakui sama Umar. Enggak ada sekalipun kesempatan ketika aku berusaha mengalahkan beliau, kecuali pada saat itu akhirnya beliau kalahkan saya. Saya enggak pernah menang sama Abu Bakar, itu poinnya. Saya enggak pernah menang lawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fair. Umar fair play. Kalah udah, aku kalah udah. Dan enggak pernah saya menang. Sampai hal-hal seperti ini Abu Bakar menang, subhanallah. Sampai hal-hal seperti ini. Siapa kok kabiha Abu Bakar? Abu Bakar sudah kasih tahu saya buat tadi malam kalian bertiga, terus Nabi bilang ini. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadirin Allah muliakan. Kenapa kita ambil contoh ini? Sekali lagi, ini adalah potret ranking 1 dan ranking 2. Jadi udah yang terbaik sudah. Ranking 1, ranking 2. Kita tahu Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah generasi para nabi dan rasul radhiyallahu ta'ala. Lalu ranking keduanya siapa? Ya khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan kita kan sudah sering kali mengatakan, kalau ingin belajar, belajar dari yang terbaik. Kalau ingin belajar, belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik itu beda. Kita diajak ke level yang gak pernah kita duga sebelumnya. Kita diajak ke level yang kita belum pernah dengar sebelumnya atau belum pernah alami sebelumnya. Itu sama yang terbaik. Kita ekspektasinya cuma di angka 5 atau 6, kita diajak ke angka 7, ke 8, ke 9, ke 10. Dan disitulah kita akan memperbaiki diri. Dan lihat bagaimana mereka. Ini ranking 1 dan ranking 2. Ranking 1, ranking 2. Abu Bakar, Umar. Dan dia menunjukkan, artinya Abu Bakar itu dipercaya sama Nabi SAW. Jadi imam sholat. Dan pada akhir, dan itu membawa beliau jadi khalifah pertama. Itu bukan ngasal. Bukan hanya sebatas kedekatan. Emang levelnya tuh kayak begini, jemaah. Level Abu Bakar tuh subhanallah. Kemarin kita saksikan bagaimana Abu Bakar serahkan seluruh hartanya. Sekarang varian yang berbeda dari varian amal-amal soleh dan ibadah. Bagaimana hati beliau itu bersih sama orang. Itu kan yang susah banget, jemaah. Oh, susah. Hati itu bersih sama manusia. Hati itu bersih sama orang. Hati itu bersih sama saudara. Oh, itu berat. Mungkin bagi sebagian orang mendingan suruh hafal 30 juz Al-Quran daripada dituntut untuk punya hati seperti ini. Wih, susah. Susah. Oh, sampai sebagian ulama mengatakan setiap orang punya hasad. Dan orang baik yukhfi. Dan orang bodoh yubedih, kata mereka. Setiap orang tuh punya hasad. Tapi orang baik itu menyembunyikan dan mengubur hasadnya. Dia berjuang untuk dipendam. Adapun orang fajir, orang buruk, diperlihatkan. Sampai seperti itu. Itu artinya susah. Maksudnya susah banget. Punya hati yang plong, tulus, baik sama orang, gak punya kepentingan, itunya susahnya minta ampun. Gak baperan, gak dendam. Itu susahnya minta ampun, jemaah. Susahnya luar biasa. Sangat-sangat gak mudah. Selalu inginkan kebaikan untuk saudaranya, itu kan salah satu syarat kesempurnaan iman, menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dalam riwayat minal khairi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Gak beriman kan? Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan disitulah orang-orang baik berjuang, berkompetisi. Fastabiqul khairat. Bagaimana memberikan kebaikan. Ini kan Abu Bakar dan Umar kan di kotak itu. Siapa yang gak senang dipuji sama Nabi SAW? Apalagi dipuji kualitas bacaan Qur'annya. Kualitas bacaan Qur'an. Ini gak main-main. Kualitas bacaan Qur'annya dipuji Nabi SAW. Semua pengen. Semua ingin. Nah, ketika Abu Bakar dan Umar mendengar posisi itu diraih oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana mereka ingin dan senang dipuji dan diakui oleh Nabi SAW, maka mereka senang banget ketika yang mendapatkan hal itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Senang banget karena mereka senang itu. Kalau kita kan, sebagian kita semoga kita dijaga itu ya, dan yang punya sifat itu diperbaiki sama Allah. Tapi bisa jadi sebagian itu yang bicara langsung atau yang lain. Jadi kita coba evaluasi diri kita sendiri. Mungkin kita, sebagian kita, itu ketika menginginkan itu, sebel ketika itu didapatkan pihak lain. Kenapa dia yang dapetin? Kayaknya bacanya biasa-biasa aja deh. Lalu mulai ngerendahin. Padahal yang muji udah yang paling jago. Kayaknya biasa-biasa aja nih. Ini yang muji Nabi SAW. Kita pengen dipuji. Abu Bakar ingin, Umar ingin, radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana mereka ingin untuk diri mereka sendiri, mereka ingin itu untuk orang lain. Jadi ketika mereka sekarang kompetisi, itu ikhlas benar-benar, jamaah. Makanya kita harus lihat langsung potret nyata. Kalau hanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, iya, tapi sebagian mungkin enggak nyambung. Oh, iya, belum. Ini real. Di saat Khaibar kita dipertontonkan bagaimana mereka bersikap, Umar dengan jiwa besarnya. Kemarin kompetisi Abu Bakar dan Umar pun juga kita dipertontonkan betapa indahnya mereka. Sehari ini juga Abu Bakar dan Umar, lalu ada Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Jadi enggak ada penyakit hati. Makanya kan Abdullah bin Mas'ud kan pernah mengatakan apa? Allah melihat hati-hati manusia, yang paling bersih adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhirnya. Lalu setelah itu Allah melihat lagi hati-hati manusia. Ternyata yang paling bersih adalah hati para sahabat. Lalu Allah memilih para sahabat untuk menjadi pendamping Nabi SAW. Jadi gak heran Allah pilih mereka sebagai pendamping. Kenapa? Hati mereka paling bersih. Hati mereka paling bersih. Kita kan sebagian kita suka beranai-anai. Coba saya di zaman Nabi SAW. Tenang dulu. Bisa jadi kita pengikut Abu Jahal nanti. Wong hati kita kotor. Jangan beranai-anai dulu. Kenapa kita gak ditakdirkan bersama Nabi? Karena hati kita kotor. Hati kita gak seber, atau kalaupun gak kotor, hati kita gak sebersih mereka. Hati mereka subhanallah jemaah. Malamnya dengar, paginya mau kasih tahu saudara. Ini kan seperti kisah apa? Ka'ab bin Malik kan. Ketika Ka'ab bin Malik, kalau ketika pengumuman taubatnya Ka'ab bin Malik, maka para sahabat langsung bubar dan berusaha dulu-duluan siapa yang memberitahukan itu kepada Ka'ab bin Malik dan tiga sosok tersebut. Semua pengen kasih tahu bahwa taubatnya sudah diterima. Ada yang naik kendaraan, ada yang lari. Dan ada yang naik lalu teriak. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi ini bukan hanya Abu Bakar dan Umar. Kisah Ka'ab bin Malik menunjukkan memang itu level mereka. Tapi yang paling tinggi ya Abu Bakar Umar. Ranking satu, ranking duanya. Dan ini kita dipertontonkan. Ada mubadarah di sini, ada musabaqah di sini. Mubadarah bersegera dan musabaqah berkompetisi. Itulah yang perlu kita camkan. Jemaah yang Allah muliakan. Terus berikan kebaikan, kebaikan, hati bersih. Dan ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sekali lagi radhiyallahu ta'ala. Semua juara umum memang beliau ini, juara umum. Dan semoga nanti kita akan bahas juga setiap cabang kebaikan itu, nah Abu Bakar terdepan atau berusaha jadi yang terdepan. Dan selalu ingin yang terbaik untuk manusia. Makanya Bakar Al-Muzani menyatakan bahwa kunci Abu Bakar As-Siddiq itu syai'un waqara fi qalbi, sesuatu yang ada dalam hati beliau. Dan Allah menjelaskan yang ada dalam hati beliau adalah diantaranya an-nasihatu lil khalq. Jadi yang pertama cinta, karena cinta kepada Allah. Dan yang kedua an-nasihat lil khalq. An-nasihat lil khalq itu artinya beliau tuh sifatnya selalu ingin kebaikan untuk makhluk. Selalu ingin kebaikan untuk makhluk. Selalu ingin berbuat yang terbaik untuk makhluk dan ingin orang lain tuh dapat kebaikan. Ingin orang lain dapat kebaikan. Jadi hobinya tuh pengen orang lain dapat kebaikan siapapun itu. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pengen orang tuh senang, pengen orang lain tuh bahagia. Pengen orang lain tuh taat kepada Allah. Pengen orang lain itu bertauhid. Pengen orang lain itu terbebas dari api neraka. Pengen orang lain itu masuk ke dalam surga. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Pengen orang lain hidupnya berkah. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Itu yang perlu kita jamkan. Itu yang perlu kita renungkan. Dan bagaimana Abu Bakar memberitahu Abdullah bin Mas'ud. Wallahu ta'ala alam hadirin. Ini yang bisa disampaikan. Dan ini kisah kita hari ini. Di bab mubadarah. Bersegera mengerjakan kebaikan dan berkompetisi, dan semoga kisah ini memperkaya khasanah ilmu kita dan menjadi dan ada semakin ada gambaran ya, semakin ada bagaimana kita harus bersegera bersungguh-sungguh. Dan itu tadi kasih kabar gembira kepada orang, memberikan kabar gembira kepada manusia itu sunnah hadirin. Kata Nabi, basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira dan jangan buat orang lari dari kebenaran. basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira. Dan jangan buat orang lari dari kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya jangan gara-gara sikap kita, cara kita berbicara dan seterusnya, orang jadi kabur dari kebenaran. Orang jadi kabur dalam kebenaran. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita alunkan. Basyir, beri kabar gembira. Beri kabar gembira. Beri kabar gembira. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru. Dalam riwayat basyira wa la tunafira. Berilah kabar gembira. Ini sunnah yang sering kita lupakan. Dan jangan tunda-tunda. Kalau ingin kasih kabar gembira, jangan tunda-tunda. Minggu depan aja pas ketemu. Oh, jangan minggu depan. Kan sekarang bisa telepon, bisa WA sekarang. Kasih kabar gembira. Nanti sore aja. Telepon sekarang. Kasih kabar gembira. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kan enak ya kalau hidup sesama kita tuh hobinya kasih kabar gembira. Hobinya kasih kabar gembira. Bukan mencela, bukan mencaci dan seterusnya. Kasih kabar gembira. Kasih kabar gembira. Dan ini bukan hanya sekedar hablu minan nas, hubungan sesama manusia. Ini tentang hablu minallah, bagaimana hati kita bersih. Ini kan tentang yakin kepada iman kepada Allah, bahwa Allah yang maha bijak. Ketika hal itu dikasih untuk saudara kita dan bukan dikasih kepada kita, itu sudah sesuai dengan kemaha bijaksanaan Allah. Berarti dia yang pantas untuk poin ini. Dan kita sebagai hamba senang dong. Senang, namanya juga hamba. Senang kita. Kan kita ridho dengan segala keputusan Allah. Kita ridho dengan segala keputusan Allah. Jangankan hamba dengan Allah, kita sesama manusia aja, seringkali kita punya sahabat nih, kita buat keputusan yang gak populer misalnya. Kita tanya sahabat kita, menurut kamu bagaimana? Atau menurut lo gimana? Terus dia bilang gini, apapun yang lo putuskan, gue dukung lo. Wah, itu kan dalam tuh, Masya Allah. Wah, itu sahabat tuh. Selama gak haram tentu saja ya. Jadi apapun yang kamu putuskan, aku di belakang kamu. Oh, gimana perasaan? Oh, ini baru sahabat saya nih. Itu sesama sahabat. Atau suami istri deh. Suami istri. Ketika suami buat sebuah keputusan, atau istri buat keputusan yang berkaitan dengan otaknya, lalu istri mengatakan, apapun yang kamu putuskan, aku siap berada di samping kamu. Atau suaminya bilang begitu, apapun keputusan kamu, aku dukung sebagai pemimpin. Kamu maju aja terus. Itu luar biasa tuh jamaah. Apapun keputusan. Nah itu sesama manusia bisa gitu. Dan kita ngerti, poinnya dapat, jeleknya dapat gitu loh. Mungkin kalau artinya kalau sesama suami, kalau di dalam ranah suami istri, mungkin kita nangis kali dengar istri kita ngomong demikian. Lalu kita cowok segala macam, begitu kita buat sebuah keputusan besar, terus istri kita bilang begitu, oh itu luar biasa. Atau ketika istri buat keputusan sesuatu misalnya, lalu suami mengatakan, saya sebagai pemimpin akan berada di depan kamu, itu mungkin istrinya nangis, meleleh udah jamaah sekali. Atau sesama sahabat, kita bilang, ini keputusan saya, semoga kalian bisa menerima. Tenang aja bro, kita gak terima, kita dukung lo. Lo mau kapan? Oh itu luar biasa. Nah hadirin yang Allah bukan, bukankah ketika Allah memilih si A, memilih si B, memilih si C, gak memilih kita nih, memilih si A, si B, itu keputusan Allah SWT. Itu keputusan Allah SWT. Mana dukungan kita sebagai seorang hamba? Mana loyalitas kita sebagai seorang hamba? Mana iman kita sebagai seorang hamba? Mana keyakinan kita bahwa Allah gak mungkin salah memberikan keputusan? Allah gak mungkin salah. Allah gak mungkin salah dalam takdirnya. Gak mungkin salah. Adapun pahit gak pahit itu perasaan kita. Tapi salah enggak. Al-khairu khairatullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Makanya Allah tutup, atau Allah tutup surat Al-Baqarah 216 yang sering kita sampaikan itu, Al-Baqarah 216, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah yang maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Ketika nama Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan oleh Rasulullah itu yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi kalau kita benar-benar seorang hamba, kenapa kita enggak senang? Kenapa kita enggak bahagia ketika saudara kita yang diangkat sama Allah? Itu kan keputusan Rabb kita. Ini kan tentang hamba dengan Rabb, bukan hanya tentang kita dengan orang tersebut. Kan demikian, jemaah. Ketika saudara kita yang Allah pilih, teman kita yang Allah pilih, itu pilihan Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kenapa kita enggak sebut ayat tersebut? Walaupun kita misalnya komentar, harusnya lo tuh yang dapat, kenapa dia ya? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Itu kehendak Allah dong. Kita harus, bukan harus hargai lagi, kita harus beriman bahwa itu yang terbaik. Beriman itu yang terbaik. Kan demikian. Jadi semua, di semua kondisi, kita lagi ngafalin Quran, sahabat kita lagi ngafalin Quran, sama-sama berjuang, tapi yang hafal dia, kita coba lupa lagi, coba lupa lagi, dia tuh cepet banget hafal. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Karena itu kan dipilih sama Allah. Allah kasih hafalan dia lebih kuat daripada hafalan kita. Itu pilihan Allah. Senang kita, alhamdulillah. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kita nikah, teman kita nikah di tahun yang sama. Anak dia udah 3, kita belum punya anak. Kita senang. Itu pilihan Allah. Yang dikasih anak dia, kita belum. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu juga, itu belum kita bahas bahwa anak itu ujian dan seterusnya. Tapi paling enggak yang di, ketika Allah pilih, kita senang. Walaupun kita belum punya anak. Itu kan Allah yang pilih kok. Itu bentuk keyakinan kita kepada Rabbul Alamin. Keyakinan kita kepada Rabbul Alamin. Seringkali kita lupa hal-hal gini, padahal ini core-nya kehidupan. Ini inti dari iman kepada Allah. Iman kepada takdir Allah SWT. Dan itu yang ditunjukkan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Kesannya simpel, tapi sangat gak simpel. Coba aja deh. Emangnya gampang kayak begitu? Susahnya minta ampun. Apalagi nafsu manusia ingin terdepan secara nafsu ya. Ingin berhasil secara nafsu. Padahal bukan itu poinnya. Kita ini berjuang cepet-cepetan untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat hebat oleh manusia. Allah taala alam, ini bisa disampaikan. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz hafizakumullah dan juga tim selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, saya seorang ibu di Jakarta. Ketika kita tahu bahwa menantu perempuan kita kriterianya sama sekali kurang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh kita minta anak kita untuk mentalaknya dan mencari wanita lain yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Jawabannya boleh enggak? Boleh. Boleh dengan catatan, dengan syarat. Pertimbangan orang tua. Jadi boleh enggak orang tua meminta anaknya cerai? Boleh. Dengan syarat pertimbangan orang tua seperti pertimbangan Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika meminta Ismail menceraikan anaknya, atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau enggak dan anak tidak wajib taat dalam masalah ini. Karena kalau boleh mutlak repot, nanti dikit-dikit orang tua gak suka, cerain. Apalagi kalau dapat mertua yang baper, udah deh. Enggak sesimpel itu. Dan gini, jemaah sekalian, intinya, okay, misalnya penantu kita belum mencintai Allah dan Rasulnya, tapi pertanyaannya, apa faktornya? Ingat, yang pilih menantu kita siapa? Kan anak kita yang pilih. Apalagi kalau yang milih kita juga, gitu loh. Udah kita yang suruh nikah, ternyata di luar ekspektasi kita, terus kita suruh ceraiin. Ini kan bukan permainan. Kan beberapa kasus begitu. Orang tuanya yang getol banget, semangat. Salah orang tuanya. Terus orang tua udah ceraiin aja. Bagaimana sih? Yang milih dia sebagai mantu itu siapa? Kalau gak anak kita, kita mungkin. Nah, tanggung jawab dong. Artinya sudah berusaha maksimal belum merubah menantu kita? Sudah all out belum dalam mendakwahi menantu kita? Artinya anak kita udah all out belum dalam mendakwahi menantu kita? Sudah berjuang belum menjadi pemimpin? Lalu keluarkan pertanyaan lagi, apakah anak kita sudah menjadi pemimpin yang sejati dalam rumah tangganya? Sudah jadi pemimpin yang ideal dalam rumah tangganya? Sudah menjadi pemimpin yang mendidik istrinya? Pemimpin yang mendidik. Tugas pemimpin salah satu mendidik, ya, Mbak. Jadi masalah kita sebagai suami ngerti gak mendidik? Nah, kalau semua sudah dijalankan dengan maksimal, suami anak kita bisa menjadi suami dan pemimpin yang bertakwa, yang ideal, yang berjuang maksimal, yang mendidik. Lalu menantu kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu bisa dipertimbangkan. Tapi berjuang dulu maksimal, dan mayoritas kita belum maksimal. Perjuangkan, insyaallah kasih solusi, dan semoga enggak jadi perceraian. Jangan berpikir perceraian, jemaah sekalian. Fight dulu. Ingat kan ucapan dari Nabi SAW kan? Itu kan prinsip kita. Imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaika. Jalan dan jangan menoleh. Menoleh aja jangan. Apalagi melihat ke belakang atau bicara perceraian. Nanti dulu, jangan bicara tentang itu. Wala taltafit hatta yaftahallahu alaika. Sampai Allah bukakan pintu kemenangan buat Anda. Atau kita wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya itu kan dalam imshi wala taltafit. Sudahkah kita imshi wala taltafit? Sudahkah kita berjalan dan jangan menoleh? Jadi kalau rumah tangga, jangan pernah bicara opsi perceraian dulu di awal-awal. Jangan pernah bicara opsi perceraian. Berjuang dulu gitu. Berjuang. Kalau udah maksimal dan gak bisa diselesaikan lagi, baru kita bicara. Itu pun kalau dari pihak suami, talak satu dulu. Bukan langsung cerai. Talak satu. Dan kata Allah, at-talaku marratan. Talaknya ada dua loh. Untuk kesempatan. Talak satu. Dilihat perkembangan. Kalau berubah, alhamdulillah, rujuk lagi. Begitu lagi talak. Mulai dari proses awal. Lalu talak dua. Rujuk lagi, alhamdulillah. Kumat lagi, mulai dari tahap awal. Baru talak tiga, selesai masalah. Sudah selesai. Talak bain kubra dalam ilmu fikih. Jadi proses itu panjang. Bukan dikit-dikit cerai. Gak bisa. Perjuangkan. Apalagi kalau udah punya anak, udah punya cucu, itu lebih komplikasi. Sangat komplikan. Perjuangkannya, Mbak. Semoga Allah kasih pertolongan. Dan kita sebagai orang tua itu harus bangun narasi positif gitu loh. Harus kasih narasi optimis kepada anak-anak kita. Ayo kita rubah. Ini anak, ini istri kamu nih begini. Ayo kita berjuang bareng. Nah, bukan ayo kita ganti bareng. Jangan. Narasi itu tuh nanti dulu. yu'jibunil fa'lu. Nabi itu suka dengan narasi optimisme. Terus ajak suami, sebelum ajak, sebelum arahkan suami, apa, anak kita bercerai, arahkan anak kita untuk introspeksi diri. Arahkan anak kita untuk evaluasi diri sebagai suami, sebagai laki-laki. Sudahkah amalkan sabda Nabi, istausu binisa'i khairah? Sudahkah mengamalkan hadis, ittaqullah finisa, bertakwalah kepada dalam menyikapi istri? Coba evaluasi, ada apa nih? Karena kalau ternyata anak kita belum maksimal, lalu kita main cerai aja, lalu mengganti, nanti dikhawatirkan di pernikahan berikutnya terulang lagi. Terulang lagi. Karena wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang kalian alami itu kan ada andil dosa-dosa kalian. Nah, kalau dosanya enggak diperbaiki dulu, enggak dihilangkan, nanti dosa ini buat masalah di pernikahan yang kedua sebagaimana dosa ini buat masalah di pernikahan pertama. Jadi akhirnya jadi benang kusut, enggak akan berhasil. Dan sebagai orang tua, doakan, doakan yang baik, doakan yang, doa orang tua itu mustajab. Jadi makanya orang tua jangan bangun narasi, jangan bangun narasi negatif, bangun narasi positif. Doakan, tambah yamulail, tambah tahajud, doain pas sujud agar pernikahan anak-anak kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doa terus setiap sujud, semoga pernikahan anak-anak kita sakinah, mawaddah, warahmah. Doa terus, ya Allah bukakan hati anak saya, bukakan hati menantu saya. Doa terus, itu doa orang tua, ya Allah. Da'watul walid liwaladi itu mustajab. Doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Allah Ta'ala bisa. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, tim kajian, serta umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, ustadz, suami mendapatkan penawaran untuk pensiun dini dari perusahaan. Semenjak pandemi, suami berpikir untuk berwirausaha dengan tujuan supaya dekat dengan keluarga dan orang tua, supaya mudah untuk bersegera berbakti. Semenjak corona, kami tidak mudik karena mengkhawatirkan kesehatan orang tua. Namun di sisi lain, kami khawatir bahwa keputusan keluar perusahaan ini bukanlah keputusan yang tepat, dan khawatir justru menjadi bentuk ketidakbersyukuran di saat banyak pihak kehilangan pekerjaan. Mohon saran dan masukan dari ustadz bagaimana cara memutuskan sesuatu dan bagaimana cara mengetahui hasil salat istikharah. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Yang pertama, istikharah ya, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, keputusan seperti ini, keputusan besar ya, itu sekali lagi yang pertama istikharah, dan yang kedua musyawarah. Jangan sendiri, musyawarah. Tanya kepada masih ingat nggak, tanya kepada siapa dalam masalah-masalah besar? Hadis Anas bin Malik, tanya kepada dua sosok yang punya dua kriteria. Yang pertama punya ilmu, yang kedua punya pengalaman. Punya ilmu dan punya pengalaman. Dan khususnya sosok-sosok yang tahu karakter kita. Karena jadi, kan beda ya, mental pengusaha dan mental pegawai atau karyawan atau profesionalis yang dapat salary itu kan beda. Nah, pertanyaannya, kita atau suami kita punya mental pengusaha apa enggak? Punya mental pengusaha atau enggak? Contoh misalnya, salah satu mental pengusaha adalah tawakalnya tuh harus lebih kuat. Iyalah, kalau tawakal jadi pengusaha tuh harus lebih kuat. Nah, tawakalnya punya enggak? Terus yang kedua, punya nyali enggak untuk membuat, atau punya nyali enggak untuk membuat keputusan-keputusan beresiko? Punya keberanian enggak? Kalau suami kita tipikalnya enggak punya keberanian, bahaya kalau jadi pengusaha. Pengusaha kan harus berani ambil resiko, harus berani buat keputusan. Oh, kalau kelamaan gak cocok jadi pengusaha. Jadi pegawai cocok. Ya, pokoknya jangan kasih saya buat keputusan nih. Jadi tanya orang-orang terdekat kita, khususnya yang tahu suami kita. Suami saya ini cocok gak jadi pengusaha? Apalagi ini udah, artinya sebenarnya apalagi kalau misalnya kita sudah usia ini ya, udah 40 ke atas, 50. Artinya karakter udah kebentuk. Beda kalau kita di usia muda segala macam masih bisa diubah dengan lebih mudah. Tapi kalau usia-usia itu lalu mulai dari nol, bisa tapi gak mudah. Siap gak kita? Kalau siap, bismillah. Dan insya Allah dalam masalah syukur itu aman lah gitu. Karena kan kita tidak berpangku tangan, kita akan buka lembaran baru. Dan ketika suami kita mundur, posisinya akan diisi oleh pihak lain. Jadi insya Allah kalau masalah syukur, insya Allah gak ke arah sana. Tapi poinnya adalah apakah itu keputusan yang tepat, dan apakah suami kita bisa ngejalanin itu. Karena kan Allah mengatakan kulun ya'malu ala syakilat. Setiap orang tuh bermain di kotaknya, bermain di kotaknya. Kalau pakai analogi pemain bola, striker tuh jangan dijadikan bek kanan, kiper itu jangan jadikan striker. Semua main di kotaknya. Nah, apa bakat suami kita dan apa hasrat, passion suami kita? Kalau memang dia punya bakat di usaha, bismillah, tawakal Allah. Tapi musyawarah dulu. Dan sebelumnya minta petunjuk dari Allah SWT. Tapi kalau main semangat-semangat aja dan mentalnya gak siap, bahaya. Apalagi mungkin kita udah punya anak, kan langsung berubah total tuh. Akan berubah total. Tapi kalau suami kita punya karakter-karakter tersebut dan tawakalnya kencang, sabarnya kencang. Banyak pengusaha besar mengatakan bahwa faktor yang paling penting itu keberuntungan. Kalau bahasa mereka hoki, keberuntungan. Ada sebagian sosok mengatakan, dulu waktu saya belum jadi pengusaha saya gak terlalu ini, karena ya saya hanya dapat gaji. Tapi begitu saya pengusaha, saya sangat menekankan pentingnya keberuntungan. Nah, bicara tentang keberuntungan jamaah, kan kita ingat surat Ali Imran ayat 200. Artinya keberuntungan dalam Islam itu pola, bukan cukup-cukup dapat begitu aja. Pola yang bisa dikejar. Keberuntungan itu bisa diperjuangkan. Itu enaknya dalam agama kita. Allah berfirman dalam, misalnya contoh, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat terakhir ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan nafas kesabaran dan tetap jaga di perbatasan, tetap jaga kotak dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dan keberuntungan faktor penting dalam dunia usaha, untuk jadi pengusaha. Dan kunci keberuntungan adalah sabar dan benar-benar kuat-kuatan kesabaran dan tetap berada di garis dan berada di kotak perbatasan dan bertakwa kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah suami kita punya kriteria jadi orang beruntung? Pengusaha lo beruntung penting. Artinya stok sabar suami kita kuat enggak gitu loh. Harus orang kalau mau beruntung sabarnya harus luar biasa. Bahkan dua itu, isbiru wa sabiru. Bukan hanya sekedar sabar tapi kuat-kuatan kesabaran. Kalau punya kriteria jadi orang beruntung ya bismillah. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba. Kecuali kita benahi dulu kesabaran. Bertakwa enggak suami kita? Sholatnya kuat apa enggak? Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Semoga bermanfaat dan coba renungkan terus potret-potret seperti ini. Semoga kita diberikan hidayah untuk bersegera dan berkompetisi secara sehat. Berkompetisi dan hati tetap bersih itu susah loh. Berkompetisi dengan manusia tapi hati itu bersih. Bayangin gak kita berkompetisi dengan manusia, kalau dia menang kita senang gitu. Alhamdulillah dia menang, senang aja kita, gak ngedumel. Subhanallah. Jadi berkompetisi dengan manusia, siapapun yang menang kita bahagia. Karena siapapun yang menang itu dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah seorang hamba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.